baca Al-Fatihah dengan surat Al-Ghasyiyah atau dengan surat Asy-Syams. Wadhuhaha. Fa idza sallama qama fa khutiba fi an-nasi khutbatan. Jadi setelah selesai melaksanakan salat, itu langsung berdiri melaksanakan khutbah. Tidak diiringi zikir apapun itu. Ya, tidak ada seperti itu. Ya jisu athna'aha jisatan khafifah. Jadi di antara salat dengan apa dengan khutbah itu berduduk sebentar. Fayanzu fiha udzakir. Dan khutbah itu memberikan nasihat, mau'izah, wa udzakir dan juga memberikan peringatan atau mengingatkan. Wa yukhalliluha bitakbir. Di sela-sela khutbah itu diadakan takbir. Allahu akbar walillahilham. Seperti itu. Kama yaftatiha bihamdillahi wa thana alaihi, yaitu sebagaimana khutbah-khutbah biasanya dimulai dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi fitrin hatta ala sadaqatul fitr. Jika itu dalam khutbah Idul Fitri, maka mendorong orang-orang untuk bersedekah atau mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri. Wa bayyana ba'dha ahkamiha, menerangkan sebagian dari hukum-hukum zakat fitrah tersebut. Wa in kana fi adha hatta ala sunnatil udhiyah. Wa bayyana as-sunnah al-mujza'ata fiha. As-sunnah al-mujza'ata fiha. Jadi kalau lahu dhanaha, maka mendorong orang-orang untuk melaksanakan sunnah berudhiyah atau berkurban, dan menerangkan tentang umur-umur dari hewan ternak yang diperbolehkan untuk dikurbankan, jangan sampai masih terlalu muda. Wa idza faragha insarafa an-nasu ma. Jika sudah selesai khutbah, maka orang-orang itu kemudian bubar bersama imam. Idza salata sunnata qablaha wala ba'daha. Karena tidak ada salat sunnah baik sebelum salat Id ataupun setelah salat Id. Allahumma illa man fatatu salatul Id. Kecuali bagi orang yang dia tertinggal melaksanakan salat Id. Fa innalahu ay yusalliha arba'a rakaat. Maka orang yang tertinggal melaksanakan salat Id, dia bisa melaksanakan salat 4 rakaat. Hal itu berdasarkan qaul dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Man fatathu shalatul 'idi fa innalahu ay yusalliha arba'a rakaat." Barang siapa yang tertinggal melaksanakan salat Id, maka ia boleh melaksanakan salat 4 rakaat. Dan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man fatathu shalatul 'idi fa yusalli arba'a." Barang siapa yang tertinggal melaksanakan salat Id, maka hendaklah melaksanakan salat 4 rakaat. Wa amma man adraka minha syai'an ma'a imami walau at-tasyahhud, fa innahu yaqumu ba'da salamil imam fa yusalliha rak'atayn. Adapun orang yang masih mendapatkan dengan imam, walaupun hanya tasyahud saja, tahiyat saja dapatnya, maka setelah salam, setelah imam salam, dia berdiri laksanakan hanya 2 rakaat saja. Ya. Kama fatathu sawa'an bisawa'in, sebagaimana yang tertinggalnya dia, ya, 2 rakaat tadi. Dengan apa? Dan tadi yaitu 7 dan 5 kali takbir. Kenapa demikian? Ya karena ada asalnya tadi seperti itu. Dan kalau kita mencoba untuk melihat ilahnya, karena walau alam ya, bisa jangan cari ilah-ilah yang tidak diketahui. Mending kalau benar, kalau salah. Jadi al-qaul 'alallahi bila 'ilmin, berkata pada Allah tanpa ilmu, dan itu bahaya. Munculnya bid'ah dari situ asalnya. Baik, kita masuk kepada al-madah ats-tsalitsah 'asyara. Pada materi yang ke-13, fi salatil kusuf, tentang salat kusuf. Hukmuha wa waqtuha, hukum dan waktunya. Salatul kusufi sunnatun muakkadatun fi haqqi rijali wan nisa. Salat kusuf itu merupakan sunnah muakkadah baik bagi laki-laki atau perempuan, tentu yang tidak berhalangan. Amar biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat kusuf dengan sabdanya, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bumi merupakan dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. "La yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayati." Tidak akan kusuf atau tidak akan gerhana karena kematian atau karena kehidupan seseorang. Jadi tidak ada yang namanya gerhana itu berhubungan dengan kematian dan kehidupan seseorang, apalagi berhubungan dengan apa? Dengan ditelan raksasa. Ya, sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang Jawa, ya. Sehingga apa, kalau gerhana itu kemudian pun kalau yang hamil itu sembunyi di bawah tempat tidur sambil mengatakan amit-amit jepang bayi, ya. Terus kemudian mukul apa, lesung. Sekarang cari lesung di mana ya? Orang belinya sekarang berasnya beras sudah di karung semua. Faidah ra'aitum dzalika fashollu. Nah ini yang menjadi perintah. Jika kalian melihatnya, melihat gerhana itu, fashollu, maka laksanakanlah sholat. Wafi amruha ka sholatil 'aidain, dilaksanakan seperti sholat dua id. Waktuha min zuhuril kusufi fi ahadin naraini, ya, atau fi ahadin nairaini. Bahwa dilaksanakan itu sejak mulai terjadi gerhana. Kalau gerhana matahari kan sebentar, ya, jarang sampai 1 jam itu. Tapi gerhana bulan itu bisa sampai 6-7 jam itu. Mulai dari apa namanya? Mulai dari hilang. Lah mulai dari situ itu sudah boleh dilaksanakan sholat. Tidak hanya ketika totalnya saja. Ya. Jadi sudah ketika mulai terjadi kembali tertutup, ya kok total. Kalau tidak total bagaimana? Seperti nanti terjadi di akhir-akhir bulan, akhir tahun ini kan ada lagi gerhana matahari, tidak salah itu di Indonesia, tapi hanya daerah Sumatera yang dapat. Ya. Terutama gerhana bulan sebagian, ya. Terutama di daerah tempat saya tinggal, saya itu di daerah Bengkalis itu nanti yang paling jelas di situ. Kita kalau jauh tidak kebagian, makanya kita tidak sholat. Kenapa? Tidak menyaksikan, ya, tidak dapat. Jadi mulai munculnya apa tadi? Munculnya gerhana pada asyamsu wal qamar, baik pada matahari ataupun bulan, ila tajaddi, sampai muncul kembali. Jadi kalau sudah bulat lagi, tidak lagi sholat. Ya. Apakah pernah terjadi gerhana itu ketika bulan sabit? Tidak. Ya. Pasti ketika bulan purnama, antara 13, 14, 15. Ya. Wal waqtu kusufu fi akhir an-nahari haitsu tukrahu an-nafilatu karahatan syadidatan ustubdila bis-salati dzikrullah wal istighfar wa tadarru wa du'a. Jika gerhana itu terjadi di akhir siang, yaitu masa sore hari. Sore hari itu ketika habis asar, gitu ya. Di mana sholat sunnah pada saat itu sangat makruh, maka sholat digantikan dengan zikir, istighfar, mendekatkan diri dan berdoa. Wallahu alam, saya belum menemukan dalilnya dari mana. Ya, karena yang kalau kita pelajari sebelumnya dalam sholat itu bahwa yang dilarang adalah sholat sunnah yang mutlak, sedangkan ini ada sebab, maka larangan terkalahkan oleh sebab ini, ya, Allah anggap. Jadi untuk ini kita mengambil tetap untuk melaksanakan sholat kusuf, ya, dan tentu ini adalah sholat gerhana matahari, tidak untuk gerhana bulan karena masih sore, ya, bulan belum muncul. Tsaniyan ma yusahabu fi'luhu fil kusuf, apa yang disunahkan untuk dilakukan ketika gerhana. يستحب الإكثار من الذكر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة. Banyak sekali ini. Disunnahkan untuk memperbanyak pertama zikir. Apa itu zikirnya? Apa saja? Subhanallah, alhamdulillah. Makanya sebagian kemudian menafsirkan dengan bertakbir seperti ini, ya. Seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir seperti itu. Bagian pertama menafsirkan seperti itu. Watakbir, bertakbir, istighfar, mohon ampun kepada Allah, berdoa, bersedekah. Ya, makanya banyak juga di antara umat Islam yang ketika gerhana itu mereka memperbanyak sedekah. Itu bagus, ya, karena merupakan sunnah. Kemudian itik sekarang sudah tidak bisa. Artinya membebaskan budak, karena tidak ada lagi budak sekarang. Walbir, berbuat baik dan silah, menyambung silaturahim. Ya, kalau antum perantauan, teleponlah orang tua. Ya, paling tidak ingatkan dengan apa, dengan WA atau apa kepada keluarga di kampung untuk melaksanakan, atau yang ini di kota ya, di kampung. Beliau ini nggak pernah balik kampung, balik kota terus, ya, dari kota ke kota. Jadi ingatkan untuk melaksanakan sholat khusyuk itu sambil menyambung satu rahim, sambil berdakwah. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, ingatkan mendayung dalil dengan apa? Dengan apa? Dengan lembut, ya. Satu rahim sekaligus mendakwahi. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan rembulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayati. Ini sama dengan tadi, ya. Tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena kehidupannya. Fa idza ra'aytum dzalika fa'allah. Jika engkau melihatnya, yaitu melihat apa? Melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, wasallu, dan laksanakanlah salat. Salitan kafiyah Tuhan. Nah, ini cara melaksanakannya. Banyak yang belum sempurna melaksanakannya. Selain juga banyak yang tidak melaksanakan. Ya, yang melaksanakan sebenarnya yang sempurna. Kafiyah salat khusyuk, tata cara salat gerhana. Ayya jatami'an nasu fil masjidi bila adzanin wal iqamah. Orang-orang berkumpul di masjid tanpa azan, tanpa iqamah. Ya. Apalagi orang meninggal. Ya. Sedangkan salat khusyuk saja tidak pakai azan iqamah kalau orang meninggal. Sekarang kan sering kejadian menguburkan itu ada azan atau iqamah dalam kuburan. Nanti tiba-tiba mayatnya bangkit, ya. Langsung kemudian kata dia jadi. Walaupun ayunada laha bilaqdin, boleh juga dipanggil dengan seruan as-salatu jami'ah, karena itu ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli bihimul imam rak'atain. Maka imam melaksanakan salat dua rakaat. Fi kulli rak'ati ruku'ani wa qiyamani. Setiap rakaat dua ruku, dua berdiri. Bagaimana itu? Pertama, baca Fatihah, kemudian baca surat, lalu ruku. Setelah ruku, berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, ruku, berdiri, baru sujud. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua sama seperti itu. Baca Fatihah, baca surat, lalu ruku. Kemudian berdiri, baca Fatihah, baca surat, lalu ruku, terus berdiri, sujud, kemudian selesai, ya. Ma'a tatwili li kulli min al-qira'ati wa ruku'i wa sujud. Dengan apa? Nah, bukan hanya itu. Bacaan di dalam, ya, di dalam apa? Di dalam suratnya membaca yang panjang. Ruku'nya panjang, sujudnya panjang. Rakaat pertama itu paling panjang. Kedua agak pendek, ketiga agak pendek, tapi tetap panjang. Ya. Jangan bacanya kulhum kuliah kul afalat binas, tidak. Tidak seperti itu, panjang. Contohnya lah minimal. Yang pertama baca apa? Yang pertama baca contohnya Al-Muzammil. Itu juga tidak panjang sebenarnya ya. Yang kedua baca Al-Mudatsir. Yang ketiga baca surat Jin. Pagi sebelumnya harusnya. Keempat baca surat Al-Musannaf. Itu ya, kalau kita sudah banyak protes itu. Kalau tidak dibiasakan, ya sudah banyak kan? Atau bacalah surat Al-Baqarah. Tapi tidak sampai tamat ya. Mungkin rakaat pertama itu satu halaman setengah. Rakaat kedua satu halaman seperempat. Rakaat ketiga satu halaman. Rakaat keempat 3/4 halaman. Itu pun dibandingkan kalau saya dulu pernah sholat khusuf di Mesir, subhanallah. Ya, perasaan mungkin habis satu juz itu. Ya. Karena gerhana bulan lama kan? Kalau gerhana matahari sebentar. Jadi dipanjangkan. Rukunya pun sama, panjang. Bacanya apa? Baca itu saja. Dibolak-balik subhanallah, azim, subhanallah, azim, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Atau subuh kudus, rambut malaikat, roh, terus baca itu. Panjang. Panjangnya hampir sama dengan berdirinya. Jadi kalau berdirinya anggaplah 7 menit, maka rukunya minimal 3 menit. 3 menit itu atau bisa dirokokan itu ya. Kalau sholat seperti itu, sujudnya sama dengan rukunya panjangnya. Itu sunnah dari sholat khusuf yang banyak ditinggalkan. Nah, jangankan sunnahnya itu, sunnah sholatnya saja banyak ditinggalkan. Ya. Banyak yang tidak tahu. Wa idza tahal khusufu asna'a salati falahum ayyatimuha ala hiyatin naflatil 'adiyah. Ya. Jika khusuf ternyata habis di tengah-tengah sholat, mungkin ini kalau sholatnya sholat gerhana matahari, karena kan cepat dari matahari itu. Falahum ayyutimuha ala hiyatin naflatil 'adiyah, maka mereka boleh menghabiskan sholatnya itu seperti sholat sunnah biasa. Artinya apa? Tidak yang tadi dua ruku dalam satu rakaat. Contohnya pas rakaat pertama tiba-tiba ruku habis, ya habis apanya mah? Habis gerhananya. Maka rakaat yang kedua laksanakan seperti sholat sunnah biasa. Tidak pakai dua ruku, ya dua ruku dua berdiri. Seperti itu. Walaysa fi sholatil khusufi khutbatun masnunatun. Nah, beliau mengambil pendapat ini bahwa di dalam sholat khusuf tidak ada khutbah yang disunnahkan. Wa innama li imami ayyudhakkiran nasa wa yi'idhahum wa yi'idhahum insya'a wa huwa hasan. Tapi imam boleh mengingatkan orang-orang dan memberikan nasihat jika dia berkata dan itu baik. Kenapa? Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, khasafat asy-syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, matahari gerhana pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid. Kalau diartikan di sini keluar ke masjid, harusnya masuk ke masjid ya. Maksudnya keluar dari rumah masuk masjid ya. Fa qama takabbara wa safan nasara'an. Maka Nabi SAW berdiri lalu bertakbir, orang-orang langsung bersof. Kenapa? Para sahabat itu selalu mengintai. Ah, mau kemana Nabi? Nabi masuk masjid, ikut semua. Orang sekarang dia masjid yuk, ah duluan lah tadi. Ya, kalau kata orang Melayu, angsul. Angsul ini sama artinya duluan gitu. Amang ganti payun. Bari tidak ikut itu juga ya. Sampai sholat berikutnya tetap aja di situ dia ke mana-mana. Tahulah ketika. Faqatara Rasulullah SAW qira'atan tawilah, maka Rasulullah SAW membaca dengan bacaan yang panjang. Kalau bacaan Rasulullah itu, saya enggak yakin untuk buat. Saya pernah merasakan bagaimana panjangnya bacaan seorang imam ketika qiyam Ramadan. Satu malam habis 10 juz dalam 8 rakaat. Kira-kira satu rakaat berapa juz? Antum kalau baca sendiri saja sambil berdiri kira-kira gimana? Ya. Ini Rasulullah SAW. Tsumma kabbara wa faraka 'arku'an tawilan, lalu bertakbir ruku yang lama, kemudian mengangkat kembali sambil mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana wa alhamdu, tsumma qama faqata qira'atan tawilan ya adna min qira'atil ula. Nah, ini dia. Lalu membaca lagi dengan bacaan yang panjang yang lebih sedikit daripada bacaan yang pertama. Jadi yang pertama itu yang paling panjang. Ini sunnah dalam semua sholat, bahwa rokaat pertama itu lebih panjang daripada rokaat yang kedua kalau ada bacaannya. Kalau cuma Fatihah saja yang dibaca, masa mau lebih lama? Gimana lebih lamanya? Bacanya pelan-pelan. Nah, enggak bisa ya. Tidak seperti itu. Tidak ada sunnahnya. Tsumma qabbara faraka'a ruku'an wa adna min ruku'il awwal, lalu kemudian beliau takbir ruku sebagaimana ruku yang pertama, ya, tapi lebih sedikit daripada ruku yang pertama, lalu berkata sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, tsumma sajad, lalu sujud. Tsumma fa'ala fi raka'atin ukhra mithla dhalika hatta istakmala arba raka'at ruku'at wa arba sajadat. Maka beliau melakukan pada rakaat yang kedua juga seperti itu sampai menyelesaikan 4 ruku dan 4 sujud, tapi 2 rakaat. Ini 2 rakaat. Tapi 4 ruku dan 4 sujud. Sujudnya Pak? Iya, 4 sujud. Ya, karena sujud tidak diulang-ulang. Biasanya kalau 4 sujud 2 ruku kan? Iya. Ini 4 sujud 4 ruku. Jadi ada kelebihan ruku dan iktidal di sini. Wanjalati syamsu qabla ayyan sarifa tsumma qama. Dan matahari sudah nampak ketika mereka, ketika Nabi SAW belum pergi. Lalu Nabi SAW berdiri fa khatabann nas, berkhutbah kepada manusia, fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Ya, lalu menyanjung Allah yang memang Allah itu wajib untuk disanjung-sanjung, wajib untuk dipuja-puja. Lalu bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan rembulan dua tanda kuasaan dari tanda kuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak layak sifat, tidak gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupannya. Fa idza ra'aytumuha farza'u ila shalah. Jika kalian melihatnya, maka bersegera untuk salat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan farza'u bukan fa'asri'u? Padahal biasanya kalau asri'u itu adalah untuk menunjukkan cepat. Farza'u itu menunjukkan apa? Cepat-cepat dalam keadaan ketakutan. Takut apa? Takut azab Allah dan tahu waktu itu. Walaupun dengan apa namanya? Dengan penelitian ilmiah bahwasanya matahari gerhana karena posisi demikian-demikian, bulan gerhana posisi demikian, itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar penjelasan dari sebuah proses gerhana, tapi di balik gerhana kita tidak tahu. Semua orang juga bisa menyebutkan bahwasanya gempa terjadi karena pergeseran lempeng-lempeng. Tapi ada yang bisa memprediksikan? Tetap saja kan? Tetap saja bencana dan tetap saja menjadi musibah yang besar. Ya. Jadi jangan karena ilmu pengetahuan sudah bisa menerangkan demikian-demikian, kemudian kita menjadi tenang. Justru malah semakin takut. Ya, semakin takut. Kenapa? Jika Allah bisa mensejajarkan antara matahari, bulan, dan bumi, bukan tidak mungkin Allah bisa membenturkan semuanya ketika sejajar tersebut. Ya, seperti itu. Kita jangan kemudian karena sudah tahu, wah kan ini karena ini, kemudian malah jadi apa? Bukannya sholat, malah pergi ke tanah lapang, foto-foto, selfie-selfie. Ya, ini manusia sekarang sudah banyak yang sakit, ya, sakit jiwa. Kenapa? Temannya meninggal, pergi ke kuburannya, selfie di kuburannya apa? Subhanallah, bukannya mengingat kematian. Datang ke tempat bencana, selfie di situ, bukan mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, masih mending inilah ketika kejadian di mana? Di jalan Tamrin. Ingat kejadian Tamrin yang orang berjihad di jalan Tamrin itu? Ingat tidak? Ya, orang Jakarta masih ingat itu. Yang apa? Yang menembak pertama ngebom polisi, kemudian nembak. Orang bukan nembak lagi kan? Pada datang ke sana nonton. Sehingga pada kampung, pada kawasan datang ke sana laku. Ya, dua kaca, dua sate laku semua. Padahal di situ sedang terjadi perang antara polisi dengan teroris. Perang misi antara apa yang terjadi ya? Subhanallah. Baik, khusuful qamar. Sekarang bagaimana kalau gerhana bulan? As-salatu fi khusufil qamari as-salati fi khusufis syamsi. Salat pada gerhana bulan sama dengan salat pada gerhana matahari berdasarkan sabda Nabi SAW, jika kalian melihatnya fazza'u li salat, maka bersegeralah untuk melaksanakan salat. Ghayru anna ba'dha ahli al-'ilmi ra'au anna salata khusufil qamari ka sa'iri nawafil tusalli afradan fil buyuti wal masajid fala yujma'u fiha. Tapi sebagian ulama berpendapat, nah ini sebagian ulama ya berpendapat bahwa untuk sholat gerhana bulan itu dilaksanakan masing-masing di rumah masing-masing, tidak berjamaah di masjid. Ya, alasannya apa? Wadzalika li'annahu lam yathbut anna Rasulullah SAW jama'an nasa fiha, karena tidak pernah ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW mengumpulkan orang untuk sholat gerhana. Kama fa'ala fi khusufi syamsi, bagaimana terjadi pada gerhana matahari. Tapi kemudian di sini yang menjadi garis bawah kita, hadzal amru wasi'un, ini perkara yang luas. Artinya mau mengambil pendapat sholatnya berjamaah ada atau masing-masing di rumah itu tidak masalah. Ya, Nabi SAW tidak melaksanakan sholat gerhana matahari karena belum jadi. Pada saat Nabi SAW hidup belum pernah terjadi gerhana matahari. Antum tahu tidak? Zaman-zaman tahun 90-an ke belakang itu gerhana itu sangat jarang terjadi. Gerhana matahari yang pertama kali saya ketahui yang lewat ke Indonesia itu tahun 83. Ya, ketika saya kelas 3 SD, 83. Dan itu terjadi lagi berapa puluh tahun kemudian, atau beberapa tahun kemudian. Itu pun tidak total. Tapi sekarang hampir tiap bulan ada, hampir tiap tahun ada berapa bulan, Masya Allah. Ya. Dan Nabi SAW hidup di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Gerhana matahari terjadi hanya satu kali dalam riwayat. Dan mungkin gerhana bulan tidak pernah terjadi pada masa hidup Rasulullah SAW. Makanya tidak pernah ada riwayat Rasulullah SAW melaksanakan gerhana bulan di masjid berjamaah. Ya. Tapi ini masalah yang luas, kita tidak perlu bertengkar gara-gara masalah itu. Ya. Faman syaa jama'a wa man syaa shalla munfaridan. Barang siapa yang ingin silakan salatnya berjamaah, siapa yang mau juga silakan salatnya sendiri. Ya. Namun saya jamin untuk orang-orang sekarang ini kalau mau salat sendiri biasanya tidak salat. Apalagi dengan cara seperti itu yang tadi panjang. Ya. Biasanya apa? Biasanya baca yang pendek-pendek. Kenapa? Gak hafal. Ya, hafalnya cuma ya itu tadi. Kulhul kuliah falak binas selesai. Masa mau dibuka diulang kulhul 100 kali kan? Inil matlub ayyab za'an muslimun salati wa du'a rijalan nisa'an yakshif Allah ma'bihi. Karena yang perintah Rasulullah SAW adalah umat Islam segera melaksanakan sholat, berdoa baik laki-laki atau perempuan agar Allah segera menghilangkan gerhana itu. Ya. Walaupun sudah apa sudah diprediksikan terjadi awalnya sekian akhirnya sekian, tapi itu hanya prediksi manusia yang terjadi bisa lain. Contohnya apa? Contoh perkiraan cuaca, betul? Ya, dulu pernah saya perkiraan cuaca Bandung hujan, pakai jaket keluar panas-panas sampai sore kering, gak hujan-hujan. Ya. Padahal apa namanya? Dalam perkiraan cuaca hujan lebat, tapi Masya Allah matahari terik. Ya. Karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang madah yang ke-14 tentang sholat istisqa. Hukumnya, sholat istisqa sunnatun muakkadatun fa'alaha Rasulullah SAW a'lanha fi nasi wa kharajalaha ila musalla. Sholat istisqa itu adalah sunnah muakkadah Rasulullah SAW melaksanakannya dan mengumumkannya kepada orang-orang, lalu keluar menuju musalla. Jadi salat istisqa tidak dilaksanakan di dalam masjid, tapi di lapangan. Abdullah bin Zaid berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meminta hujan. Fatawajjaha ila al-qiblah wa hawwala ridaa'ahu. Nabi SAW menghadap kiblat, kemudian membalikkan sorbannya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ya, dibalikkan gitu sorbannya itu. Summa shalla rak'ataini, lalu salat dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah, dengan membacanya dengan keras. Ya. Tsaniya ma'na, arti dari salat istisqa, wa hiya talabus suqya atau salat talabus saqi. Talabus saqi yaitu minta air. Saqa itu adalah siram, minta disiram. Ya. Minallahi 'azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa taala, lil biladi wal ibadi. Baik bagi negeri ataupun bagi orang-orang. Ya. Bisolati wa du'a wal istighfar 'inda husul al-jarbi. Dengan cara salat, berdoa, memohon ampun ketika terjadi kemarau. Ya. Jarbi itu kemarau yang kering kerontang sehingga tanah sampai belah-belah. Salitan waktuha, waktu melaksanakannya. Waktu sholatul id, yaitu sama dengan waktu sholat id, yaitu pada waktu duha. Ya. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kharaja ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hadib asy-syamsi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika apa? Ketika bayang-bayang matahari mulai nampak. Jadi kalau kita terangkan kemarin, sekitar setinggi satu tombak matahari itu, ya, tinggi satu tombak, berapa meter dari permukaan tanah, ya, satu meter setengah mungkin ke atas. Ma yustahabu qablaha, apa yang disunnahkan sebelum sholat istisqa. Yustahabu al yu'lina anha al imamu qabla mu'adiha bi ayyam. Disunnahkan bagi imam, bagi pemimpin di sini, bukan imam masjid ya, tapi pemimpin. Entah itu wali kota, entah itu camat, apalagi presiden dan gubernur, mengumumkan beberapa hari sebelumnya. Ya, wa ayyadu an-nasa ila taubah min al-ma'asi wal khuruji min al-madhalim, agar dan menyeru orang-orang untuk segera bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa dan keluar dari segala perbuatan zalim atau dari hal mendzalimi orang. Kenapa? Karena di antara faktor tidak turunnya hujan itu karena banyaknya maksiat, terutama tidak mengeluarkan zakat, ya, bagi yang berkewajiban. Yang mana? Oh ya. Goyana hatu ma'lum bi kulli waqtin. Maksudnya bahwasanya salat gerhana ini dilaksanakan kapan saja. Kalau salat Id kan sudah jelas satu Syawal atau 10 Zulhijjah. Kalau ini kapan saja dilaksanakannya? Maksudnya kapan ditentukan oleh siapa? Imam, oleh pemimpin. Hari Jumat contohnya atau hari Rabu. Ya maksudnya demikian. Bukan artinya boleh siang, boleh sore, bukan. Waktunya tetap, tapi harinya boleh memilih kapan. Ma'ada awqatil qaraha allati nuhiya anis salat fiha. Ya, jadi arti di sini boleh juga diartikan selain waktu apa? Selain waktu duha juga boleh, tapi jarang. Ya. Namun waktu-waktu dilarang tidak boleh, seperti apa? Habis subuh sampai matahari terbit. Kemudian pas zuhur sampai tergelincir, pas bukan zuhur, pas matahari di atas kepala sampai tergelincir, kemudian habis sholat isya sampai zuhur. Kalau malam boleh tidak? Saya belum pernah menemukan orang sholat istisqa malam hari, ya, rata-rata pagi. Tapi saya juga pernah melaksanakan sore hari itu, ya, di kampus itu di, karena sudah apa, di belakang kampus sudah ada kebakaran karena kami belakang kampus itu sudah hutan, ya, hutan karet. Namanya hutan karet, kalau terbakar karet dan sawit, kalau terbakar bagaimana? Cepat, ya. Itu bahan bakar semua itu. 3 km dari kampus sudah asap sudah mengepul. kita laksanakan sholat istisqa di situ dengan mahasiswa pada apa namanya ketika itu sebelum asar. Ya. Alhamdulillah hujan turun dan waktu itu langsung padam. Karena apakah tanah gambut tidak bisa disiram? Kalau disiram tanah gambut itu di dalam kan gambutnya itu setinggi 100 meter kuat. Ya. Itu api masih hidup, nanti malamnya menyala lagi. Dan kalau kena hujan itu baru ya itu bisa padam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu. Kemudian tadi yang disunahkan ya, kembali tadi tertinggal. Disunahkan untuk di apa diumumkan berapa hari dan menyeru orang untuk apa? Untuk bertobat dan bermaksiat serta meninggalkan kezaliman. Wa ila shiyam wa shadaqah, untuk berpuasa dan bersedekah. Wa tarkil masyahid, dan meninggalkan pertengkaran. Kenapa? Ini bertengkar dalam hadis Nisfu Sya'ban, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang orang pada saat itu kecuali yang di antaranya bertengkar. Kemudian yang tadi itu merupakan salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Berpuasa, berzikir, bertobat, ya. Karena maksiat sababun jadadi. Karena maksiat itu atau dosa merupakan sebab dari kekeringan, ya. Kama anna ta'at sababul khairati wal barakat, sebagaimana ketaatan itu penyebab kebaikan dan berkah. Ya subhanallah. Kita lihat di Amerika sekarang. Antum bisa bayangkan tidak? Ya. Dinginnya di Amerika minus 50, minus 48 sampai apa air terjun Niagara pun beku. Saya melihat ya air panas dilempar langsung jadi salju. Baju yang direndam air panas simpan sebentar langsung beku, tidak sampai 1 menit. Dalam freezer lebih hangat daripada di luar. Freezer itu cuma sampai minus 25, minus 48. Subhanallah. Tata caranya. Wasifatuha ayyakhrujal imamu wan nasu ilal musalla. Imam maka di sini ya harus di apa? Salat istisqa ini harus dengan komando dari pemerintah, dari pemimpin. Ya, tidak boleh dilaksanakan masing-masing. Ya. Pemimpin itu harus di tempat, ya. Kalau bisa pemimpin tertinggi. Menuju lapangan fa yusalli bihim rak'ataini yukabbiru insya'a fil ula sab'an. Ya, jadi dua rakaat pada rakaat pertama bertakbir 7 dan ketiga yang kedua 5 atau 6 dengan berdiri tadi. Wa yaqra fil ula jahran, pada rakaat pertama membaca subhanallahi rabbil a'la, kemudian yang kedua membaca al-ghasyiyah, thumma yastaqbilal nasa, lalu imam menghadap kepada orang-orang, kepada jamaah. Wa yakhthuba khutbatan yukthiru fiha min al-istighfar, lalu berkhutbah dengan memperbanyak istighfar dalam khutbah tersebut. Ya. Suma yad'u an-nasu yu'minun. Kemudian berdoa dan orang-orang mengaminkan. Suma yastaqbilu al-qiblata, lalu menghadap kiblat lagi. Fa yuhawwilu ridahu, lalu pada saat itu membalikkan sorbannya yang kanan ke kiri, ya. Fa ja'alu ma'al yamin 'al yasar, yang kanan ke kiri, wa ma'al yasar 'al yamin, yang ke kiri ke kanan, ya. Wa yuhawwilun nasu ardiyatahu, dan orang-orang pun membalikkan apa? Sorbannya. Jadi disunahkan memakai sorban pada saat itu. Jangan kemudian bagaimana membalikkan sajadah, enggak ada sajadah. Balikan baju enggak juga. Balikan kopiah apalagi. Ya, karena di sini yang disunahkan adalah membalikkan. Saya pernah ikut sholat istisqa di Masjidil Haram dengan Imam Syekh Sudais waktu itu. Beliau langsung melaksanakannya, ya, setelah khutbah sebentar lalu menghadap kiblat, dibalikannya dan orang membalikkan kebalikan semua, dan alhamdulillah saya juga pakai sebenarnya waktu itu ikut membalikkan. Langsung melihat tata caranya dari Syekh sudah hafizahullah taala. Lalu kemudian wa thumma yad'u sa'atan wa yusallun, lalu berdoa beberapa saat lalu orang-orang bubar. Nah, di antara tata cara yang tidak disebutkan di sini bahwasanya berdoanya dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan begini sampai tinggi setinggi mungkin sampai terlihat ketiaknya putih, kalau sepertinya tangan pendek ya, kalau tangan panjang nggak terlihat. Tapi tidak begini, begini tangannya, ya, tangannya dibalikkan, bukan menghadap ke atas, tapi menghadap ke bawah telapak tangannya, ya, seperti ini. Khusus untuk sholat istisqa, ya, jadi angkat tingginya seperti ini, angkat setingginya begini, ya. Allahumma aghisna ghaithan mughithan, ya, doa seperti itu. Dan doa-doa yang lainnya. Kadang-kadang susah juga menghafal sholat istisqa, karena apa? Karena jarang, ya. Bahkan mungkin lebih sering sholat jenazah daripada sholat istisqa, ya. Walidzalika, karena itu, karena berdasarkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Nabiyullah yastasqi. Rasulullah SAW keluar untuk meminta hujan. Wa shalla bina raka'ataini bila adzanin wal iqamah, lalu salat dua rakaat tanpa adzan dan iqamah. Tsumma khatabana, lalu berkhutbah kepada kami. Wa da'a Allah, berdoa kepada Allah. Wa hawwala wajhahu wal qiblah, lalu Nabi SAW setelah berdoa dan khutbah menghadap kiblat lagi yang sana. Rawmi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya. Tsumma qallaba ridahu, lalu membalikkan sorbannya. Faja'al al-aiman 'ala al-aisar wal aisar 'ala al-aiman, lalu menjadikan yang kanan di kiri dan kiri di kanan, ya. Nah, di antara lafaz-lafaz doanya di sini disebutkan Allahumma sqina ghaithan mughithan mari'an hani'an mari'an ghadaqan mujaddalan 'aman farqan sahan daiman. Allahumma sqina al-ghaitha wa la taj'alna al-qanitin. Allahumma innal bi'ibadi wal biladi wal bahari wal khalqi min al-awahi wal jahri wal dalqi ma la nashkuhu ila ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa adirra lana dhar'a wa sqina min barakati as-samaa wa nabbit lana min barakati al-ardi. Allahumma irfa' 'anna al-juhla wal ju'a والعرى واخشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بسم الله سريلاً. Ya, ini yang panjang. Yang pendek ada juga beberapa. Ya, yang panjang lebih baik. Lebih baik kalau paham artinya. Ya, seperti itu. Sebagaimana juga dari riwayat lain, ya, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma suqiyan rahmatan wala suqiyan adzab. Ya Allah, berikanlah hujan yang rahmat, bukan hujan yang adzab. Karena hujan adzab sekarang sering terjadi di Indonesia ini. Ya. Na'udzubillah. Wala bala, bukan hujan, wala hadaman wala gharq, bukan yang menghancurkan dan juga bukan yang menenggelamkan. Ya. Rasulullah SAW sudah memberikan doa demikian. Jadi ini bukan minta hujan saja, tapi hujan yang berkah. Ya. Makanya kan disunahkan baca apa? Allahumma sayyiban nafi'an, agar hujannya bermanfaat. Dikhawatirkan hujannya itu kemudian jadi minimal jadi apa? Jadi bencana, walaupun bukan jadi azab. Ya, karena bencana belum tentu azab. Tapi azab pasti bencana. Gitu. Ya. Allahumma 'ala dharrab wa manabit asyjar. Jadi minta doanya agar jangan di kota tapi di sana, di penampungan air, tepat-tepat tubuh. Sekarang di Indonesia ya, subhanallah, hujannya di gunung, banjirnya di kota. Kenapa? Gunungnya gundul. Gunungnya sudah berubah jadi hutan beton. Tidak lagi tumbuh-tumbuhan, ya. Atau kalau tahu Bandung tahun 80-an, ya, tidak akan pernah keluar sampai jam 10 tidak pakai jaket. Atau bangun 80-an sampai 90-an. Sekarang ya sudah panas. Al-Fasl Tas, ya, pasal yang ke-9 fi ahkam janazah, tentang hukum-hukum jenazah. Nah, ini hukum yang sebagian orang tidak mau belajar. Kenapa? Takut. Lihat mayat, takut. Ya. Suruh mandikan mayat, pucat. Saya belum punya pengalaman ya, mengajak beberapa santri kelas tingkat SMA untuk memandikan warga yang meninggal. Warga itu merupakan tetangga baik pondok waktu itu. Saya ajak. Ya. Pada menolak. Akhirnya saya bilang begini, yang tidak mau besok saya pakaikan jilbab. Akhirnya pada ikut semua. Sebagian memandikan, sebagian mengapani. Tuh ada yang apa namanya yang mengangkat segala macamnya. Setelah selesai semua sampai di kapani, tinggal sholatkan. Saya panggil keluar semua, saya salami. You know? Ya, tangannya pada dingin semua dan mukanya pucat semua. Mereka semuanya pertama kali baru megang mayat dan malamnya mereka tidak bisa tidur. Saya tahu dari mana? Keliling, ya, ke kamar kamarnya. Antum jangan seperti itu. Masa mahasiswa takut mayat? Ya? Padahal kita semua calon mayat. Wafih telah tumbuhan ada tiga materi untuk hukum jenazah. Al-madatul ula, materi pertama, bima yang bagi min ladunil mardi ila lafad. Apa yang hendaknya dilakukan mulai dari sakit sampai wafat. Ini yang biasa ya. Kematian yang paling indah adalah kematian didahului dengan sakit. Kenapa? Karena sakit itu menghapus dosa. Kalau ditambahkan dengan sabar, menaikkan derajat dan menambah pahala. Ya, orang sudah bisa bersiap-siap. Ya, ketika sakit itu. Nabi sebelum wafat sakit itu tidak. Sakit. Ya. Ya selain mati syahid tentu ya, selain mati syahid. Tapi coba mendadak meninggalnya. Meninggal sedang ibadah. Tiba-tiba sedang ngecin gitu. Kepak. Dihidupkan oleh Allah SWT dari kiamat dan badan ngecin. Ya. Atau sedang minum oplosan. Oplosan antar autan, kayu putih, tambah spiritus dan ya. Dan apa? Dan pertamak. Minum. Mati-mati memati situ ya. Nauzubillah. Nah, awalan wujubus sabri, wajib untuk sabar. Yan bagi muslimi idza nazalahu bihi dhurrun ayyasbira fala yasakhata wala yudhiru jazaa'a. Seorang muslim jika mendapatkan keburukan, dia wajib atau hendaknya bersabar, maka jangan kukulutus kukulutus apa? Menutup-nutup jangan apa di sini? Mengeluh, ya, dan jangan menampakkan dirinya itu kesusahan, ya, jangan menampakkan. In amarallahu rasuluhu bis-sabri fi ghairi ma ayatin wa hadith. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk sabar lebih dari satu ayat dan satu hadis. Wa'annahu la ba'sa ayyaqul al-maridu yasila an hali, tapi boleh saja orang yang sakit. Jika ditanya tentang apa? Tentang kondisinya, boleh mengatakan ini marid, saya sedang sakit, boleh. Ya, kalau tidak bagaimana? Datang ke dokter. Ada apa? Ah, sehat-sehat saja. Terus ngapain ke dokter ya? Kan pasti mau ke dokter ya. Seperti hamlikman kalau ke dokter. Kenapa? Oh enggak dok, sehat-sehat saja. Diurus ya sama dokternya langsung ya. Boleh mengatakan demikian. Aubi alam atau saya punya ngilu. Walhamdulillah ala kulli hal. Kemudian sebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah yang kedua, istihbab tadawi. Disunnahkan untuk berobat. Walaupun di sini ada pembahasan panjang ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tentang apakah berobat itu hukumnya sunnah atau mubah. Nah, itu ada perdebatan. Tapi beliau di sini memberikan apa namanya? Memberikan pilihan bahwa saya berobat adalah sunnah. Yustahabbu lil muslimi al-maridi at-tadawi bil adwiyah al-mutaha. Seorang muslim yang sakit disunnahkan untuk berobat dengan obat-obatan yang tersedia. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzal lahu syifa'an fatadahu. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menurunkan obat kecuali menurunkan penyembuhnya, maka berobatlah. Ya. Qur'an tahu lah Yusuf tadawu bil muharrad. tapi tidak boleh berobat dengan yang haram seperti khamar, babi dan semisalnya. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yaz'al shifa'akum bima harrama 'alaykum. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kesembuhan kalian dalam hal yang Allah haramkan. Ini penyakit kamu ini bisa semua dengan berzina, ada. Suruh nikah. Ya, tidak ada seperti itu. Ini semuanya dengan makan daging ular. Pasti ada yang lain. Masa mesti ular? Ya. Oh ya sudah, belut. Nah, belut ya. Belut haram. Halal kalau julian ya. Kalau nyuri belutnya. Tapi belutnya halal ya, bagi yang suka. Falitan jawazul istirqa, boleh meruqyah. Ya juzul muslim yang istirqa bil ayatul qur'aniyah wal aliyah nabawiyah wal kalamit tayyib. Seorang muslim boleh meruqyah dengan ayat Al-Quran, dengan doa-doa Nabi, dan dengan perkataan-perkataan yang baik. Di antara perkataan baik adalah apa? Memakai asma husna, juga bersolawat. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirkun. Boleh meruqyah selama tidak syirik. Syirik itu Allah sepertinya meruqyah dengan doa-doa jampi-jampi yang tidak kita tahu artinya apa. Rabi'ah tahrimut tamaim wal azaim, haramkan tamimah dan azimah. Tamimah itu adalah sama dengan jimat tapi yang dikalungkan. Kalau azimah itu yang ditempelkan, ya, atau yang dibawa-bawa. Nah itu zimah, artinya jimat juga. Jadi azimah itu dari bahasa, jimat itu dari bahasa Arab itu azimah. Yahrumu ta'liqut tamaim wa isti'malul azaim, tidak boleh menggantungkan tamimah. Ya, itu jimat yang dipakai, ya. Yang di apa? Yang dikalungkan atau menggunakan jimat-jimat. Fala yajuzul muslimi an yu'alliqa tamimatan, seorang muslim tidak boleh menggantungkan tamimah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halaqa tamimatan faqada asyrak, barang siapa menggantungkan tamimah maka dia sudah syirik. Syiriknya bisa aswan, bisa akbar, tergantung kepada tujuannya. Ya, pembahasannya itu di dalam Fathul Majid itu. Dan sabda Nabi, man halaqa tamimatan fala atamallahu lahu, barang siapa menggantungkan tamimah maka Allah tidak menyempurnakan untuknya, artinya tidak menyempurnakan ke keinginannya. Wa man 'allaqa wada'atan fala wada'ahu Allah, barang siapa menggantungkan wada'an maka Allah tidak menyimpannya atau Allah tidak menjaganya. Karena maksudnya kan menggantung wada'an agar terjaga, tapi Allah tidak akan menjaganya. Wa qawlihi alladhi absara 'ala yadihi halaqatan min sufrin, dan ketika Nabi SAW melihat, ya, ada halaqah ini gelang, semacam gelang di tangan seorang, min sufrin yang berwarna kekuningan. Maka Nabi SAW, waihaka mahadik, celaka langkah apa itu? Karena dari bentuk-bentuknya terlihat seperti tamimah atau jimat. Wala minal wahina, ini termasuk wahina. Wahina ini adalah bentuk jimat perlindungan. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, izzahha, lepas, fa'innaha la tiziruka illa wahnan, karena sesungguhnya tidak akan menambahkan kamu kecuali semakin lemah. Kenapa? Karena dia tergantung kepada benda mati, bukan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan jika engkau mati sedangkan wahina itu masih engkau pakai, engkau tidak akan selamat selamanya. Kenapa? Mati dalam keadaan syirik. Ya. Wahina ini adalah tadinya untuk apa? Untuk melemahkan musuh, untuk menguatkan dia. Tapi terjadi apa? Dalam surat Jin kan sebutkan, wana hukana rijalun dan insi yauluna birijalna jinni fazaru umrakoh. Jadi kalau ada orang yang meminta tolong kepada jin, apa yang terjadi? Jin akan menambah rasa takut, bukan jadi aman. Kenapa? Jin tidak akan gratis. Ya, tidak ada makan siang gratis. Istilahnya begitu ya. Tidak ada gratis, tapi meminta apa? Imbalan. Apa imbalannya? Banyak macam-macam. Mulai dari apa? Puasa. ngirin-ngirin sampai kepada sesajen, pantangan-pantangan. Tidak boleh makan ketan hitam, pun pada enaknya pan kacang hijau. Tidak boleh makan sate dari tusuknya. Apa enaknya sate? Tidak begini makannya. Apa enaknya? Itu justru enaknya sate di situ. Ya, tidak boleh kena daun kelor. Tidak boleh. Padahal di daun kelor banyak manfaatnya. Ya. Tidak boleh. Jadi tambah takut kan? Jadi banyak pantangan. Kemudian ba'du makana yustashfi bihi. Nah, di antara yang bisa menyembuhkan itu adalah karena ada sallallahu alaihi wasallam yadhu yadahu asy-syarifata 'ala al-maridi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang mulia ke atas orang yang sakit sambil mengucapkan Allahumma rabbil nas adhhibil ba's washfi wa antas syafi la syifaa illa syifaa'uk syifaa la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah bahaya ini, sembuhkanlah, sembuhnya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Jadi bukan berdoa begini ya, tapi letakkan tangannya jika laki-laki atau mahram. Tapi kalau antum ya, contohnya kepada gadis bukan mahram, jangan coba-coba untuk menyentuh kecuali akan kabur. Ya, siapa tahu kan ketika datang orang walinya, wah kan langsung sembuh. Akhwatnya kenapa? Karena tidak mau. Ya, langsung sembuh dia. Wa qala lilladzi syaka ilaihi waja'an, dan Nabi SAW berkata kepada orang yang mengadu sakit, wajah itu sakit yang amat sangat. Ya. Nabi mengatakan, "Dha'iyadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu kepada bagian badanmu yang terasa sakit. Bahkan lalu katakan, "Bismillah." Katakan bismillah 3 kali ketika sakit sini. Baca bismillah 3 kali. Kemudian ucapkan 7 kali, "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadhi." "A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadhi." 7 kali ucapkan. Dengan keyakinan, bukan dengan coba-coba. Kenapa? Karena sabda Nabi bukan untuk dicoba, tapi untuk diyakini dan diamalkan. Ya, dengan keyakinan, insya Allah akan hilang. Termasuk apa? Termasuk sakit hati. Ya. Sakit hati karena apa? Karena ditikung teman. Nah, langsung. Iya. Kenapa? Sakitnya kan bukan sakit fisik saja. Ya. Bicarakan di situ. Insya Allah hilang. Berganti dengan kegembiraan. Asal yakin. Kemudian kamarawa muslim, sebagai muslim juga meriwayatkan anna nabi yashtaka faraqahu Jibril. Nabi SAW sakit, lalu Jibril berukiah. Lihat yang berukiah langsung Jibril alaihi salam, ya, sambil mengucapkan bismillah urdi mikul syai'in yurdi min syarikul nafsin awa aynin hasirin Allah yashkik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala hal yang menyakitimu, dari mencari kundaksi dari kejahatan setiap jiwa, atau dari ain yang hasad. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Antum itu harus hafal itu. Ya, harus hafal. Kenapa? Antum ini calon kepala keluarga. Ya, jangan sampai anak sakit, anak rewel, kadang-kadang mereka diganggu, anak itu diganggu, sehingga rewel sambil melihat satu tempat. Antumnya merupakan ayah anak sendiri, yang orang lain. Bismillah untuk sampai pegang bulu-bulunya. Mengkulishen bulu untuk mengkulishen kulit kafir ayahnya anak sini. Allah istiq. Baca sekitar 3 atau 5 kali dan ganjil tiupkan ke bulu-bulunya. 3 kali. Usap suhu badannya. Insyaallah sembuh. Ya, tidak perlu bawa ke kiai cuma. Antum sebagai orang tuanya akan lebih berefek ketika apa? Ketika merukyah. Kenapa? Hubungan darah pasti ikhlasnya. Merukyah anak tentu tidak mengharapkan apa kan? Begitu. Ya. Kemudian jawazu istirbabil kafir wal mar'ah. Boleh berhormat kepada orang kafir atau pada perempuan. Jangan sering dulu. Ajma'al muslimuna 'ala jawazi mudawatil kafir. Orang umat Islam ijma boleh mengobati orang kafir. Idza kana aminan, atau boleh berobat orang kafir jika dia amanah, bisa dipercaya. Ya, lil muslim kata muslim wa ala jawazi munawati rajuli lil ma'a, jika boleh orang laki-laki mengobati perempuan. Ya, wal maratu rajuli, dan juga perempuan mengobati laki-laki. Fi halati darurah, jika darurat, artinya darurat ada apa? Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadikan sebagian orang-orang musyrik dalam sebagian perkara, seperti mengajarkan orang membaca. Yang tawanan perang apa? Perang Badar. Ya, diperintah, di apa namanya, diperintahkan untuk mengajar, untuk menembus dirinya sendiri dari tawanan. Wa kana nisa'u sahabat yudawina al-jarha, juga perempuan-perempuan sahabat waktu itu mengobati orang yang terluka ketika perang. Ya, fil jihad, pada masa jihad, pada masa Rasulullah SAW, itu masa darurat. Kalau tidak darurat, jangan. Ya, jangan tuh sengaja cari-cari dokter perempuan yang masih gadis, jangan. Jangan. Ya, karena itu bukan darurat lagi, tapi itu syahwat. Ya, seperti itu, jangan memodus. Kemudian terakhir kita di sini, ya, untuk hari ini, jawazul ikhadil mahajir as-sihiyah, boleh adanya karantina. Mahajir as-sihiyah adalah karantina. Yajuzu bal yusahabu ayyuja'ala ashabal amradil mu'diyati fi janahin khasin minal mustashfa. Boleh, bahkan disunahkan, orang-orang yang punya penyakit menular itu berada di tempat khusus di rumah sakit, artinya terisolir. Ya. Wa ayyuna'al asyaha min al-ittisal bihim siwa mumarridihim, dan orang-orang sehat tidak boleh berhubungan mereka kecuali perawat-perawat saja. Ya. Berdasarkan liqauli sallallahu alaihi wasallam dan ashabil ibil, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemilik unta, la yuridu mumaridun 'ala musih, jangan sampai binatang unta-unta yang sakit ini itu bercampur dengan unta-unta yang sehat. Fa idza kana hadzal hayawan, jika demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang binatang, ya, binatang sakit jangan digabungkan dengan binatang sehat. Fakir insani min babil aula, maka untuk manusia tentu lebih utama, jangan sampai tergabung. Penyakit menular seperti apa? Seperti skabies, penyakit yang ringan tapi memalukan dan menular. Atau TB, ya, tuberkulosis, panu, menular nggak? Nggak, ya. Di antara yang menular tapi tidak penyakit adalah menguap. Menguap itu menular, tapi bukan penyakit. Biasa aja, kalau satu menguap pasti yang menguap. Walikolihi fi ta'un, dan berdasarkan sabda Nabi SAW ketika ada penyakit ta'un, ya, ta'un salah satu penyakit menular. Ada mengatakan itu adalah diare, ya. Ada mengatakan itu sendiri karena menular. Idza waqa bi ardi wa antum biha, jika penyakit ta'un itu terjadi di sebuah negeri dan engkau berada, kalian berada di dalam negeri yang terjadi wabah ta'un itu, fala takhruju minha, maka kalian tidak boleh keluar dari situ. Sampai apa? Sampai penyakit itu habis, ya, atau orangnya habis. Antara dua itu kan. Wa idza waqa bi ardin walastu biha fala tahbatu 'alaiha, dan jika terjadi sebuah negeri dan kalian bukan penduduk yang disebut, maka jangan masuk ke sana kecuali para dokter, para ahli yang akan mengobati. Ya. Bukan kemudian menyuruh antum musnah, bukan, tapi agar tidak tersebar. Ya. Adapun sabda Nabi SAW, la adwa wa la khairata, ya, tidak ada penyakit menular dan tidak tera. Famanahu la adwa mu'athiratun binafsiha, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Aibiduli iradatillahi dalik, atau tanpa ada keinginan Allah tentang penyakit itu. Itla yaqa'afir mulkillahi illa ma'yurid, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kuasa Allah kecuali karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada ghayru mani'in min ittikhadi sababil wiqayah, tapi itu tidak menjadi larangan untuk kita mengambil tindakan preventif. Ya, wiqayah itu tindakan preventif, kalau kata orang Muslim pragmatik, ya. Ma'a i'tiqadi anna la waqi'a illallah, dengan keyakinan bahwa tidak ada yang memberikan perlindungan di Allah Subhanahu wa taala, wa anna alladzi la yaqihi lahu la yumkin ma islam, bersungguhnya yang tidak dilindungi Allah tidak akan selamat. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam 'an al-jamal al-ajrab. Nabi SAW pernah ditanya tentang unta yang terkena penyakit kulit. Itu kan menular, ya, terkena kudis. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, bertanya, man adal awal, siapa yang pertama kali menularkan? Ya. Kan pasti ada yang pertama, pertama sakit unta itu. Nah, yang membuat sakit pertama ini siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW memberitahukan anna ta'thira lillahi wahdah, ya, bahwasanya yang memberikan pengaruh itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa anna ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun, apa yang kehendaki akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Baik, ya khotib fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk Minhajul Muslim, sebagian dari ahkamul jenais masih tentang masalah apa, masalah sakit, ya, nanti kita lanjutkan insyaallah di minggu mendatang. Wallahu a'lam, kalian tanyakan betul. Sehat, Ustaz, saya mau nanya tentang pertemuan kemarin, tentang yang makan daging apa, daging kurbannya, dari badan. Kemarin kan disinggung, jangan sholat, jangan apa, jangan makan sebelum nyembelih. Kalau di kita itu kadang dia masak itu lama gitu, paling sampai siang atau bahkan sore. Nah itu sama di zaman dulu itu cepat masakan. Walau alam, kalau zaman dulu mungkin cepat, ya, karena seorang nyembelih masing-masing dan masak masing-masing, tidak dikumpulkan masjid seperti sekarang, ya. Masing-masing nyembelih, karena apa, di atas sunnah berkurban adalah yang berkurban nyembelih sendiri, bukan disembelihkan orang, seperti itu. Jadi kalau di sana di halaman sendiri mungkin, ya? Ya, di halaman sendiri, ya. Tapi kalau sepertinya tidak kuat, ya, dikhawatirkan kalau nunggu sampai masak itu pingsan, ya makan saja, kan itu sunnah, ya. Jangan sampai sunnah itu kemudian membawa mudharat, ya. Sedangkan yang haram saja bisa jadi halal karena bahaya, apalagi yang sunnah, ya. Terus menanya lagi di luar topik, wudu yang sempurna itu wudu yang seperti apa? Ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa, kan jangan 3 kali sunahnya, 3 kali apa yang 3 kali itu udah sempurna, dan terlepas dari apa sesuai atau enggaknya. Yang sempurna adalah sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau 3 kali, 3 kali 3 kali, ya, itu artinya yang apa namanya, yang terbaik. Sempurna itu mau 1 kali tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu sempurna. Ya, mau 1 kali juga. Dan kalau 3 itu adalah yang terbaik, ya, seperti itu. Maksudnya apa? Yang tadi pas apa, yang ketiga itu soalnya sesuai, Tidak harus diulang 4 rakaat. Sholat Id. Nah itu pas sudah selesai, terus kita baru datang. Ya. Mungkin ketiduran, mungkin macet di jalan, apapun lah alasannya, atau mungkin ketika pas mau sholat malah sakit perut gitu ya, pulang lagi sambil selesai. Apapun itu alasannya. Terus kalau yang mas. Tapi bukan sengaja. Mas Buk yang misalnya ketinggalan sekali, dia sekali aja. Kenapa? Ketiganya sekali, misalkan dia datangnya pas rokat kedua, pas sedang diri, itu dia namanya itu aja. Satu aja, dengan tata cara yang sama, tapi tidak keras-keras, ya. Kenapa? Iya. Kok diam gitu? Rahmat Allah. Baik, Masya Allah. 4 bulan sebelum puas, untuk kira bacanya di depan bawah ya. Jadi saya menjawabnya di mana nih? Bisa menjawab pertanyaan ini. Cuma saya satu, istikharah saja. Kenapa jawaban manusia pasti bisa ada salahnya? Ya, ada mungkin salahnya itu bisa lebih besar. Jawaban saya bisa lebih besar karena saya bukan nabi. Ya, ini masalah antara birrul walidain dengan apa, dengan maksiat yang mungkin terjadi di dunia. Ini sebuah hal yang di luar kemampuan saya untuk menjawab. Maka untuk lebih tenangnya lagi, adalah istikharah. Ya, meminta sampai istikharah, tetap lanjutkan dulu kuliahnya sampai Allah berikan kepastian. Karena Allah sudah berikan kepastian, nanti insya Allah aku akan menolong. Ya. Adapun saya menjawab, saya takut salah. Karena salahnya menyangkut apa? Menyangkut hubungan antara anak dan orang tua. Kalau saya kemudian menjadikan seorang anak bermaksiat, saya ikut dosa. Kalau kemudian menjadikan anak berduhara kepada orang tua, saya lebih dosa lagi. Dan saya tidak mau itu. Ya, karena Allah yang menjawab bukan saya. Ya, Allah Allah. Ada lagi? Satu lagi, Fatah. Bismillah. Ustaz, mau nanya bagian sholat istisqa tadi. Imam ada membaca doa lalu jemaahnya mengambilkan pakaian khusus dan doa berjemaah. Ya, doa seperti doa di dalam khutbah jumat seperti itu. Dan khutbah jumat berdoa, cuman kalau khutbah jumat kan tidak diambilkan dengan keras, jadi buat dia dengan keras kiasan istisqa itu. Itu doa yang masuk dalam bagian khutbah, maksudnya itu yang pertama. Tapi kembali baru doa bersama dengan apa? Dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Adapun dalam khutbah mengangkat tangan, ya, sebelum membalikkan badan menghadap kiblat belum mengangkat tangan. Ketika sudah membalikkan diri ke hadap kiblat, baru mengangkat tangan tinggi-tinggi begini sambil membalikkan sorbannya di situ doa. Apakah doa bersama? Ya, doa bersama. Karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kunut kami sama kan? Ada kunut masing-masing ketika berjamaah tidak kan? Iya, seperti itu. Allah. Dikomandoin. Iya. Maksudnya? Tadi imam dengan makmumnya berdoa masing-masing tentang apa yang dia ingin doakan atau. Doanya menusuk istisqa kepada yang lain. Maksudnya doa istisqanya tergantung dia yang mau. Ya, imamnya yang berdoa. Adapun imam berdoa itu makmum hanya mengaminkan saja, amin seperti kunut. Seperti kunut begitu. Makmumnya amin begitu. Jadi makmumnya hanya mengaminkan saja, ya. Tidak berdoa masing-masing. Kalau itu bukan jamaah namanya. Ya. Tapi doa apa itu doa? Sama-sama berdoa, bukan doa bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mau nanya kalau yang sholat khusyuk tadi, kalau misalkan udah selesai khusyuknya, itu kalau misalkan yang melihat itu apa? Yang tadi yang Faizal doa itu kita harus melihat atau perwakilan orang melihat itu udah cukup khusyuk? Yang contoh kalau misalkan udah selesai itu sebenarnya kita menyelesaikan dengan cepat atau kita selesaikan dengan biasa aja, so. Yang pertama itu masalah yang wasit, ya. Apakah harus kita lihat sendiri ataukah cukup orang yang melihat? Kamu berwasit di situ. Ya. Kemudian yang kedua tentang kalau itu sudah selesai, apakah cepat-cepat? Ya tidak cepat-cepat seperti sholat sunnah biasa saja. Tidak cepat-cepat juga. Tidak juga lah panjang seperti seperti sholat khusus. Allah. Baik. Tidak ada lagi. Baik, ikhwata fillah. Sampai sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Jika ada kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.